Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى Allah Ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu Ta'ala. Masih kita pada ucapan beliau, huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kita telah menyelesaikan tentang pembahasan al-iman bil kitab atau bil kutub. Kita masuk pada al-iman bil rusul, beriman dengan para rasul. Ar-Rasul Al-Fanuhidin Rahimani wa Rahimakumullah, jama' dari Rasul. Ar-Rusul jama' dari Rasul, bimakna mursal, yang maknanya adalah mursal ay mab'ud, yang diutus. Para ulama mereka membahas tentang apa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Al-farqu bainal anbiya'i war rusul. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Minimalnya ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Perbedaan yang pertama yang mereka sebutkan, ar-rasul huwa allazi uhiya ilaihi wa yu'maru bitablighi. Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Kita beli wihi lidna. Wa nabiyu, sementara nabi, huwa alladhi yuhi atau yuha ilaih fi nafsi, lakin la yukmaru bitablighin nas. Sementara nabi itu adalah seorang yang mendapatkan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu perbedaan nabi dan rasul yang mereka sebutkan yang pertama, ataupun pendapat yang pertama yang menjelaskan perbedaan nabi dan rasul. Yang kedua, pendapat yang kedua yang menjelaskan apa perbedaan antara nabi dan rasul. Ar-rasul huwa alladhi yub'athu ilal ummati mustaqillan. Rasul itu seseorang yang diutus kepada umat tertentu. Umat tertentu, umat tersendiri. Wan nabiyyu huwa allazi yub'atsu tabi'an li ghairi. Sementara nabi, dia diutus mengikuti ataupun melanjutkan yang lainnya, atau melanjutkan nabi-nabi yang sebelumnya. Dalam pendapat yang lain, apa seorang rasul adalah, mungkin bisa disebutkan pada pendapat yang ketiga, rasul adalah seseorang yang diutus dengan membawa syariat yang baru. Nah, yang diutus membawa syariat yang baru, sementara nabi adalah seorang yang diutus diberi wahyu tetapi melanjutkan. Nah, syariat nabi ataupun rasul sebelumnya. Saya ulangi, pengertian yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua tadi adalah, rasul adalah seorang yang diutus kepada umat tertentu. Sementara nabi adalah orang yang diutus mengikut kepada umat yang lain. Ini contohnya banyak, seperti Allah firmankan tentang Nabi Nuh diutus kepada kaumnya secara khusus. Nah, kemudian Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Begitu juga kepada kaum Samud, Allah mengatakan, wa ila Samuda akhahum Salihah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Kemudian pada kaum Madian, di antaranya Allah berfirman, wa ila Madiana akhahum Syu'aib, dan kepada kaum Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Sementara nabi itu mengikuti syariat masing-masing rasul tersebut, mengikut rasul yang sebelumnya mengikuti yang lainnya. Contohnya, ataupun melanjutkan pada pengertian yang ketiga tadi, rasul diutus dengan membawa syariat yang baru, sementara nabi diutus melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Ini sebagaimana para nabi Bani Israel setelah Nabi Allah Musa para nabi Bani Israel setelah Nabi Allah Musa, mereka diberi wahyu tetapi melanjutkan syariatnya Nabi Allah Musa. Itu diantara tiga yang disebutkan oleh para ulama, tiga perbedaan pendapat tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Dan ketika kita belajar dulu, beliau menjelaskan, Al-Ustaz Hafif, Hafizullahullah Ta'ala wa Ra'ah, beliau menjelaskan masing-masing pengertian ini tidak lepas dari kritikan. Masing-masing dari tiga pendapat, kalau tidak salah ketika itu beliau menyebutkan empat, tapi tidak lupa, perbedaan yang keempat, pendapat yang keempat, tetapi masing-masingnya tidak lepas dari kritikan. Al-Muhim ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang masyhur adalah yang pertama. Yang masyhur, perbedaan Nabi dan Rasul itu yang pertama. Kalau kita di sekolah, itu yang pertama. Alhamdulillah dulu pernah sekolah, di sekolah-sekolah itu pelajaran agama. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Maka akan disebutkan Nabi, seorang Rasul, seorang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sementara Nabi, seorang yang mendapatkan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Al-Muhim, semuanya tidak lepas dari kritikan. Kalau Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-amru wasih. Al-amru wasih. Nah, perkaranya luas. Nabi ya Rasul, Rasul juga Nabi. Nah, dan mereka menyebutkan pula bahwasanya di antara yang mereka sebutkan bahwasanya Rasul itu lebih akhas minan Nabi. Rasul itu lebih khusus daripada Nabi. Artinya apa? Semua Rasul itu adalah Nabi dan tidak semua Nabi itu Rasul. Itu yang membedakan, yang menyebutkan perbedaan. Setiap Rasul adalah Nabi, pasti Nabi. Sementara setiap Nabi belum tentu dia seorang Rasul. Apalagi dari pengertian kalau Nabi itu mengikuti syariat yang sebelumnya. Berarti kalau meninjau dari situ menunjukkan bahwasanya Nabi itu jumlahnya lebih banyak daripada Rasul. Nabi jumlahnya lebih banyak daripada Rasul. Khonafiddin wa qawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun jumlah pasti, berapa jumlah para Rasul, berapa jumlah para Nabi, itu tidak tabit hadis dari Nabi SAW berapa pas jumlahnya Nabi dan Rasul. Tapi kalau disebutkan jurwa, diriwayatkan, kalau diriwayatkan, ini tidak bisa dipastikan kesohiannya, diriwayatkan jumlah Nabi, jumlah Rasul itu adalah sekitar 300 belasan. Nah, 300 adalah tumi'atin wabil adad asyara rusulan. Jumlahnya 300 sekian belas. Nah, 313 sampai 319 orang Rasul. Sementara Nabi Muhammadin rahimani wa rahimakumullah, yurwa tadi diriwayatkan bahwasanya jumlah mereka adalah mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfa. Berapa itu? Mi'atu alfin wa isruna wa mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfa. 124 ribu. Nah, 124 ribu jumlahnya Nabi. Rasul 300 sekian belas orang. Itu yurwa, tidak, kata Syekh bin Baz, memang diriwayatkan tetapi tidak sabit dari Nabi SAW. Adapun yang dikenal dengan 25 Nabi dan Rasul itu adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang dikatakan 25 Nabi dan Rasul itu bukan seluruh jumlah Nabi dan Rasul itu 25. Perlu dipahami, itu bukan seluruh Nabi dan Rasul itu jumlahnya 25. Yang 25 itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita meneliti, membaca Al-Quran, jumlah Nabi yang disebutkan itu 25 orang. Khanahiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasul yang pertama adalah Nabi Allah Nuh. Rasul yang pertama ini adalah Nabi Allah Nuh. Ini diantara juga diakibatkan dari tadi pengertian perbedaan antara Nabi dan Rasul, sehingga Adam itu seorang Nabi, sementara Rasul yang pertama, Nabi yang pertama adalah Adam, Rasul yang pertama adalah Nuh. Nah, dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Fi hadis syafa'ah, pada tentang hadis syafa'ah. Ini kejadian nanti pada hari kiamat ketika manusia di mauqif mereka mengalami perkara yang genting, ketika itu menunggu keputusan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka ketika itu mereka mendatangi para nabi dan para rasul. Yang mereka datangi ketika itu adalah ulul azmi, ulul azmi minar rasul, yaitu Nabi Allah Nuh, kemudian Nabi Allah Ibrahim, kemudian Nabi Allah Musa, kemudian Nabi Allah Isa, dan juga terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulul azmi. Nah, asyhad, ketika mereka mendatangi Nabi Allah Nuh, mereka mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusul. Ini sahihnya, mereka ketika itu mengatakan, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama. Sangat jelas hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, adapun yang menjelaskan bahwasanya rasul yang terakhir, nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-4 yang menjelaskan bahwasanya nabi kita adalah nabi yang terakhir, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi setelah beliau, adalah Al-Ahzab ayat yang ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang dari laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la nabiyya ba'di. Rasul mengatakan tidak ada lagi nabi setelah aku. Sehingga orang-orang yang mengaku menjadi nabi, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langsung kita vonis kadzdzab. Nah, dajjal, dia seorang kadzdzab. dusta dia. Dan itu memang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan satakunu ba'di nan dajjaluna kazzabun. Nam kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Akan muncul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah aku 30 orang pendusta. 30 orang pendusta kulluhum yad'i annahu nabi. Semuanya 30 orang ini mengaku menjadi nabi. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah, sementara tidak ada lagi nabi setelah aku. Nah, di antara hujjah lemahnya orang-orang yang mengaku menjadi nabi ini ketika dibacakan wa khataman nabiyyin. Nah, wa khataman nabiyyin, mereka mengatakan yang ditutup itu nabi. Nah, kalau rasul itu belum ditutup. Paham enggak? Ayatnya, hadisnya menyatakan wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, maka kata mereka kalau nabi ya ditutup, tapi kalau rasul masih ada. Jawabannya terbantah dengan pengertian perbedaan nabi dan rasul yang telah disebutkan. Tadi apa? Rasul pasti nabi, dan nabi belum tentu rasul. Berarti kalau dia mengatakan nabi yang ditutup, saya ini misalnya dia mengatakan rasul, sementara rasul itu pasti nabi, terbantah kanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak ada yang mengaku menjadi nabi dan rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia akan dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan ini terjadi pada Musailamah al-Kazzab, kemudian al-Atwal al-Anzi, dia binasa ifanatidin rahimani wa rahimakumullah di tangan kaum muslimin. Nah, qanamuddin wa khawatirillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya tentang beriman kepada para rasul adalah ar-rusul basharun makhlukun. Yang namanya para rasul, begitu juga al-anbiya, para nabi, itu adalah manusia biasa dan mereka adalah makhluk Allah tabaraka wa taala. Laisa lahum min khata'itir rububiyyah wal uluhiyyah syai'. Mereka tidak punya kekhususan baik dari sisi rububiyah ataupun dari sisi uluhiyah sedikit pun. Nah, dan ini Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-188. Allah mengatakan kul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mampu untuk diriku untuk memberikan kemanfaatan dan tidak pula menolak kemadharatan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Maksudnya ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang mulia, bahkan makhluk yang paling mulia para nabi dan para rasul. Tetapi kemuliaan mereka tidaklah mengangkat derajat mereka dari posisi yang telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu mereka adalah basyar, makhluk. Mereka adalah basyarun makhlukun, makhluk. Tidak punya kekhususan dalam hal rububiyah, artinya tidak bisa menolak madarat, tidak bisa memberikan manfaat, apalagi ketika mereka telah meninggal dunia, tidak bisa. Begitu juga tidak ada kekhususan dalam hal uluhiyah, tidak bisa mereka diibadahi, dimintai doa padanya, itu tidak ada kekhususan dalam hal uluhiyah namanya. Dalam hal rububiyah mereka tidak bisa mengetahui perkara yang ghaib, tidak bisa menurunkan hujan. Nah, tidak bisa menurunkan hujan. Hujan itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam akhir surah Luqman tentang lima perkara yang itu merupakan mafatihul ghaib, perkara yang ghaib yang tidak ada seorang pun yang mampu mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya wa yunazzilul ghaitha, yang menurunkan hujan. Sehingga kalau ada orang-orang di zaman sekarang ini yang dia mengatakan pawang hujan, dia mampu menurunkan hujan atau menolak hujan, maka langsung diponis kadzdzab. Nah, dia bisa menahan hujan supaya enggak turun jika ada acara rame-rame, bagaimana supaya acaranya rame enggak turun hujan, maka didatangkan pawang-pawang hujan. Nah, untuk menolak hujan, menahan hujan. Nah, maka ini qanafuddin rahimani wa rahimakumullah, Tuhan. Nah, para dukun, para arraf. Nah, orang-orang yang pendusta. Kenapa? Nabi dan Rasul tidak punya kemampuan dalam hal ini, apalagi selain Nabi dan Rasul, apalagi seseorang yang tidak dikenal dia seorang wali Allah tabaraka wa ta'ala, seorang yang soleh. Nah, tidak punya kekhususan para nabi itu dari sisi rububiyah. Nah, tidak bisa menolak madarat dari diri mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di perang Uhud terluka. Nah, beliau dilempari dengan batu di Thaif sampai kaki beliau terluka. Kemudian di perang Uhud beliau terkena lempengan-lempengan besi di pipi beliau. Nah, sampai Talha bin Ubaidillah ataupun yang lainnya mencoba untuk mencabutnya, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Enggak mampu beliau menolak mudarat dari diri beliau. Begitu juga tidak ada kekhususan dalam hal apa? Uluhiyah. Artinya tidak boleh para nabi, para rasul itu didoai, dimintai doa. Tidak boleh beristighatsah kepada mereka. Tidak boleh beristi'azah kepada mereka. Nah, terlebih lagi ketika mereka telah meninggal dunia. Datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji ataupun ketika umrah, datang ke dinding-dinding yang mengitari kuburan beliau, minta jodoh di situ, minta anak di situ, minta disembuhkan penyakit. Nah, ini wakil terjadi dari orang-orang sufi qanafidin rahimani wa rahimakumullah, yang mereka meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka telah meninggal dunia. Itu namanya al-hulu fil anbiya, itu namanya hulu kepada para nabi. Nah, ingat, semulia-mulianya para nabi, na'am, mereka mulia, kita harus menghormatinya, memuliakan mereka dan mencontoh mereka, meniru mereka, tapi ingat, jangan meletakkan posisi mereka di atas tempat yang telah dibatasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sampai menempatkan mereka punya sifat rububiyah ataupun uluhiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya supaya tidak hulu kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan menyikapi aku, menyanjung aku, sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam, sampai mengangkat Isa pada posisi Tuhan, anak Tuhan, atau Salisu Salasa, Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Ini berlebihan. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga pembahasan tentang Nabi dan Rasul ini, selain tadi yang disebutkan bahwasanya mereka manusia biasa, tidak ada kekhususan dalam hal rububiyah maupun uluhiyah, maka ketika mereka manusia biasa, nah, maka terjadi pada nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut perkara-perkara yang terjadi kepada manusia. Saya ulangi, karena para nabi dan para rasul itu manusia biasa, bukan al-khaliq, mereka itu makhluk, maka terjadi pada mereka perkara-perkara yang biasa terjadi kepada manusia. Apa yang terjadi kepada manusia diantaranya? Manusia lapar, butuh makan. Maka para nabi juga demikian, mereka punya rasa lapar dan butuh makan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan tentang perjalanan Nabiullah Musa dengan Yusha bin Nun, pembantunya. Nah, ketika mereka berupaya untuk mencari Khadir dalam rangka menimba ilmu dari beliau, nah, Allah menyatakan falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad lakina min safarina hadza naqaba. Tatkala mereka berdua, Musa dan pembantunya Yusha bin Nun, telah melewati tempat yang di situ ada Khadir, qala li fatahu, maka Musa, Nabi Musa berkata kepada pembantunya, atina ghadaana, ayo datangkan makan siang kita. Mana makan siang kita? Nah, kita telah mendapatkan dari perjalanan kita ini rasa capek. Sehingga para nabi dan para rasul lapar, mereka haus, begitu juga capek. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu pula, karena para nabi dan para rasul itu adalah manusia biasa, maka menimpa mereka diantaranya adalah sakit. Para nabi juga mengalami sakit. Sangat aneh orang-orang yang meminta kepada kuburan-kuburan para nabi untuk disembuhkan penyakitnya. Kalau mereka dulu masih hidup, nah, boleh minta ataupun datang kepada para nabi dan para rasul tersebut, kemudian minta didoakan. Tetapi kalau minta disembuhkan penyakitnya, datang meminta ke kuburannya, maka tidak boleh. Ini syirik. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau menyatakan ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, menjelaskan tentang sifat Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi Allah Ibrahim menyatakan illallazi fatarani wa huwa yahdin, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan aku dan yang memberikan hidayah kepadaku. Allazi huwa yut'imuni wa yasqin, Allah lah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Nah, nabi butuh makan dan minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan ketika aku sakit, kata Nabi Allah Ibrahim, Allah lah yang menyembuhkan aku. Nah, wallazi yumituni tsumma yuhyin, dan yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku, sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke Asy-Syu'ara ayat yang 79 sampai 81. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita ingat bagaimana Nabi Allah Ayyub alaihi salam sakit dengan sakit yang sangat lama. Nabi sakit dengan sakit yang sangat lama. Puluhan tahun, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, 70 ataupun 80 tahun beliau sakit, sampai orang-orang menjauh dari beliau. Nah, bahkan khanafidin rahimani wa rahimakumullah, sakitnya para nabi dan juga para rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru dua kali lipat dari sakitnya manusia biasa. Nah, yu'aku kama yu'akun nas. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya beliau itu terkena demam sebagaimana manusia yang lainnya demam. Tetapi kata Rasulullah SAW, demamku itu dua kali lipat kalian. InsyaAllah. Nah, demamku, kata Rasulullah, beratnya itu dua kali lipat kalian. Nah, Maksudnya apa? Supaya kita tidak banyak mengeluh ketika diberikan demam, ketika diberikan sakit. Para nabi dan para rasul itu lebih berat penyakitnya. Rasul dua kali lipat demam panasnya itu dua kali lipat dari kita manusia biasa. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, karena memang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala li rafi darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka, dan juga menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan seterusnya, untuk mengangkat derajat mereka. Hingga itu sifat para nabi dan juga para rasul. Nah, sehingga rasul itu harus dimuliakan, tetapi tidak boleh diletakkan kepada mereka sifat-sifat rububiyah ataupun al-uluhiyah. Khonuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya, al-imanu birrusul yatadammatu arba'ata umur. Beriman kepada para rasul mencakup empat perkara. Duyuk suara. Beriman kepada para rasul mencakup empat perkara. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Taimin rahimahullah dalam syarah al-usul al-thalatha. Yang pertama, al-awwal, al-imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah taala. Mengimani bahwasanya risalah mereka benar-benar dari Allah tabaraka wa taala. Mengimani bahwasanya risalah mereka benar-benar berasal dari Allah tabaraka wa taala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Barang siapa yang kufur, yang mengkufuri satu risalah seorang nabi, maka dia sama dengan mengkufuri risalah semua nabi. Saya ulangi, barang siapa yang mengkufuri kerasulan, risalah dari satu saja nabi, maka dia telah mengkufuri seluruh para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-105. Asy-Syu'ara 105. Allah mengatakan kazzabat qaumu nuhinil mursalin. Nah, kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Allah menyebutkan al-mursalin, padahal belum ada rasul kecuali Nabi Allah Nuh ketika itu. Saya ulangi, Allah mengatakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul, padahal yang mereka dustakan cuma Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan mereka telah mendustakan para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Satu saja rasul didustakan berarti mendustakan seluruh rasul. Nah, ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mereka beriman kepada Nabi Allah Isa. Begitu juga beriman kepada Nabi Allah Musa. Nah, kaum Nasrani mereka beriman dengan Nabi Isa, tetapi mereka tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga keimanan mereka kepada Nabi Isa itu lam yanfa, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mendustakan seorang rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seluruh para rasul itu wajib untuk kita imani, kita benarkan. Nah, فَالنَّصَارَ الَّذِينَ كَذَّبُوا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يَتَّبِعُوهُ هُمْ مُكَذِّبُونَ لِلْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ. InsyaAllah. Kata Syekh Haimin rahimahullah, maka orang-orang Nasrani yang mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mendustakan Nabi Allah Isa. Walaupun mereka mengaku beriman kepada, percaya kepada Nabi Allah Isa, mereka berarti ketika tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berarti mendustakan Al-Masih ibni Maryam. Tidak. Ghairu muttabi'ina lahu aydhan. Tidak mengikuti Isa juga. Kenapa ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah? Kalau mereka jujur keimanan mereka kepada Nabi Allah Isa, maka mereka akan percaya bahwa si Nabi Isa telah memberitakan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan Nabi Allah Isa bin Maryam, dia mengatakan di antaranya apa? Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Saya, kata Nabi Allah Isa, membenarkan apa yang berada di hadapanku. Yani membenarkan Taurat yang turun kepada Nabi Allah apa? Musa. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku, kata Nabi Allah Isa, Allah jelaskan dalam surah At-Taf, itu memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama siapa? Ahmad. Sehingga telah diberitakan oleh Nabi Allah Isa. Ketika mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka juga mendustakan siapa? Nabi Allah Isa. Ini khulafin rahimani wa rahimakumullah. Prinsipnya tadi apa? Satu, rasul yang didustakan berarti mendustakan seluruh rasul. Maka hati-hati. Yang kedua, kandungan dari beriman kepada para rasul adalah al-imanu bima'alimna ismahu minhum bismihi. Mengimani nama-nama para nabi yang kita ketahui. Nah, mengimani para nabi yang kita ketahui. Nam wa amma man lam na'lam ismahu minhum fanu'minu bihi ijmalan. Adapun para nabi yang tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global. Kita mengimaninya secara global. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-78, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasadna alaihi wa minhum man lam naqsus alaihi. Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, dan sungguh, kata Allah, kami telah mengutus para rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ingat sekali lagi, yang 25 itu nabi dan rasul itu yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita melihat kitab Ibnu Katsir rahimahullah yang berjudul Qasasul Anbiya, Qasasul Anbiya itu ada lagi nabi-nabi yang diceritakan. Nah, seperti Nabi Daniel, kemudian Nabi Hizqiyah, kemudian Uzair dan yang lain dan yang lainnya. Nah, yang ketiga, kandungan iman kepada para rasul adalah tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, membenarkan apa-apa yang sahih dari mereka dari khabar-khabar mereka. Membenarkan apa-apa yang sahih dari mereka dari berita-berita mereka. Ingat yang sahih saja. Nah, adapun yang jelas dustanya, maka kita tidak beriman dengannya. Dalam hal ini, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, adalah yang sering ada itu apa yang disebutkan Israiliyat, perkara Israiliyat tentang para nabi dan juga para rasul. Maka yang kita imani adalah yang benar-benar sahih. Seperti yang sahih adalah cerita tentang Nabi Allah Musa yang dia mandi di sungai, kemudian meletakkan pakainya di atas batu, kemudian tiba-tiba batunya lari membawa pakaian Nabi Allah Musa. Enggak boleh kita mengatakan bahwa mungkin batu lari. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nabi Musa ketika itu melihat bajunya, pakaiannya dalam keadaan beliau mandi telanjang dibawa oleh batu pakaiannya. Nah, dikejar oleh Nabi Allah Musa batu tersebut sampai dilihat oleh orang-orang Bani Israel Musa. Karena memang kebiasaan Bani Israel mereka mandi telanjang bersama-sama. Tapi kalau Nabi Musa enggak mau mereka. Nah, di antara olok-olok mereka kepada Nabi Musa, mereka mengatakan ada cacatnya. Ada apa? Cacatnya Nabi Allah Musa itu anunya. Nah, maka ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibawa lari baju beliau. Nah, ternyata tidak ada apa-apa. Dia mengatakan taubi hajar, taubi hajar, taubi hajar. Wahai batu, bajuku. Wahai batu, bajuku. Bicara Nabi Allah Musa kepada batu. Setelah berhenti, dipukuli batu tersebut oleh Nabi Allah Musa. Soalnya, batu dipukuli. Kalau anjing atau apa dipukuli, iya, batu kok dipukuli. Nah, subhanallah, di Allah al-Hati disebutkan yang berbekas itu bukan tangannya Nabi Musa, tapi batunya lecet. Batunya lecet. Tahu lecet ya? Anu. Bekas pukulan Nabi Allah Musa. Ini hadisin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang sahih. Kalau yang jelas dustanya, maka tidak boleh kita percaya. Yang banyak jelas kedustaannya adalah cerita tentang apa? Nabi Allah Sulaiman. Banyak kedustaan padanya. Hadisin rahimani wa rahimakumullah. Cerita apa? Kecil Sulaiman, gongnya Sulaiman. Kemudian yang pasti kita dustakan adalah cerita Nabi Allah Daud yang ketika dia menjadi raja disebutkan dia tertarik kepada salah seorang istri panglimanya, maka dia mengirim panglimanya tersebut untuk berperang supaya mati. Kemudian dia mau mengambil istrinya. Ini jelas dustanya. Nah, ini tersebar cerita ini. Lantum baca buku-buku yang dongeng-dongeng seperti tersebar cerita seperti ini. Maka ini jelas dustanya. Jelas dustanya melecehkan kehormatan Nabi Allah Daud. Tak mungkin ya. Kalau kita rahimani wa rahimakumullah. Jelas dustanya. Nah, adapun cerita dari Israiliyat, maka kalau tidak jelas kesahihannya dan juga tidak jelas kedustaannya, kayak tadi satu yang sahih kita contohkan, yang jelas dustanya telah kita sebutkan. Adapun yang tidak dua-duanya, maka tawakuf dan kita boleh menceritakannya, menceritakannya yang didapatkan dari Israiliyat. yang sering mereka sebutkan apa? Cerita tentang Nabi Hud, burung Hud-Hud yang ingin menjamu Nabi Sulaiman dan pasukannya. Saya hari ini akan menjamu kalian, kata burung Hud-Hud kepada Sulaiman dan juga tentaranya. Silahkan kalian berkumpul di pinggir pantai. Maka berkumpullah Nabi Sulaiman dan juga para tentaranya menunggu jamuan apa yang akan diberikan oleh burung Hud-Hud. Lama ditunggu, enggak datang-datang, tiba-tiba datang burung Hud-Hud membawa belalang. Nah, kemudian belalang dilemparkan ke laut. Maka kata burung Hud-Hud, ini jamuannya, barang siapa yang dapat dagingnya, alhamdulillah. Kalau enggak dapat dagingnya, kuahnya banyak. Kuahnya banyak. Maksudnya air laut itu banyak kuahnya. Nah, belalangnya cuma satu. Ini dan cerita saja, dan ini disebutkan. Itu juga tentang apa? Seorang yang mengadu kepada Nabi Sulaiman. Nah, seorang yang mengadu kepada Sulaiman, mengadukan bahwasanya angsanya dicuri oleh tetangganya. Nah, angsa saya iwal, angsa ya, itik atau yang semisalnya dicuri oleh tetangga saya. Gimana ini? Sudah ketika sholat, Nabi Sulaiman mengatakan kepada orang-orang yang sholat ketika itu, ada seorang yang mencuri angsa tetangganya dan bulu angsa tersebut masih ada di kepalanya. Maka yang merasa mencuri tadi langsung dia memegang kepalanya mau mengambil bulu tersebut. Yang ketahuanlah bahwasanya dia yang mencuri. Al-muhim ini apa? Cerita Israiliyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Hadditsu an bani Israil wala haraj. Silakan kalian ceritakan tentang Bani Israil, tidak ada dosa. Tapi yang tidak jelas kesahihannya dan kedustaannya, maka sekedar cerita saja. Tahu ya, sekedar cerita. Jangan dipikirkan, diambil pelajaran ini dan itu dan seterusnya. Lah. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, konsekuensi dari beriman kepada para rasul, kandungan iman kepada para rasul adalah, ini yang paling penting pula adalah, al-amalu bi syari'ati man ursila ilayna minhum. Mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Mengamalkan syariat yang rasul yang diutus kepada kita. Ini khairan rahimani wa rahimakumullah. Nah. Kemudian artinya ketika kita diutus kepada kita umat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita beriman kepada para rasul adalah mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama, konsekuensi dari beriman kepada rasul adalah qa'atuhu bima amar, melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian ijtinabu manaha'an, menjauhi, meninggalkan larang-larangannya. Kemudian yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, memberitakan khabar-khabar rasul tersebut, nabi tersebut. Dan yang keempat, konsekuensi beriman kepada rasul sallallahu alaihi wasallam adalah fala ya'budullaha illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat rasul tersebut. Ini konsekuensi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang rasul yang diutus kepada kita. Konsekuensinya adalah kita membenarkan berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian yang kedua, perintah apa saja yang Rasul perintahkan, maka kita berupaya untuk mengerjakannya. kemudian larangan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita tinggalkan, dan yang keempat konsekuensi ketika kita beriman kepada Rasul, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang yang mengadakan kebid'ahan, orang-orang yang mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama, berarti tidak mengamalkan konsekuensi iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Salatah. Al-Usul As-Salatah ataupun Syekh Al-Faymin Rahimahullah di dalam syarahnya. Kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir tentang iman kepada para Rasul adalah buah-buah faedah yang bisa kita ambil dari beriman kepada para Rasul. Buah-buah faedah yang bisa kita ambil dari beriman kepada para Rasul. Yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi. Mengilmui tentang sayangnya Allah tabaraka wa ta'ala dan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kita mengetahui ketika Allah mengutus para nabi dan para rasul kepada manusia, berarti Allah itu sangat sayang kepada para hambanya, sangat perhatian kepada mereka. Ketika mereka diutus kepada manusia para rasul, liyahduhum ila siratillahi ta'ala, untuk membimbing mereka kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budunallah, dan para rasul itu menjelaskan kepada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tahu tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata para ulama, Allah tidak menjelaskan begitu saja kalian manusia hidup di dunianya untuk beribadah, terus dia mencari sendiri bagaimana cara beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jawabnya tidak demikian. Ketika Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, Allah menurunkan, mengutus kepada manusia para rasul untuk membimbing bagaimana mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau tidak ada para rasul, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, manusia kebingungan mau bagaimana beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat bagaimana umat. Nah, sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka semacam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Zaid bin Nufayl. Dan juga yang lainnya yang mereka tidak ikut acara orang-orang kafir Quraisy. Tidak ikut acara mereka. Mereka tahu ini salah ibadahnya orang kafir Quraisy. Ibadahnya hanya kepada Allah. Cuma mereka kebingungan, tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena apa? Belum ada bimbingan. Maka diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar rahmat Allah yang sangat besar kepada umat manusia. Bahkan kita sebutkan pada awal kitab ini bahwasanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada para hamba-hambanya. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Yang diutusnya para rasul. Nah, telah berlalu penjelasannya. Sehingga ini juga bantahan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah tetapi tidak mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fungsi Rasulullah diutus itu adalah mengajarkan, menjelaskan bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah. Terus sudah ada Rasul, sudah ada Nabi yang menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah, kok nyari sendiri bagaimana beribadah kepada Allah, ngarang-ngarang sendiri beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, padahal bimbingan Rasulullah telah sempurna. Nah, bimbingan Rasulullah telah sempurna. Karena mengada-ngadakan ibadah sendiri inilah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, jadinya memberatkan manusia. Kayak kemarin contohnya salat jenazah dua kali sekaligus. Salat jenazah dua sekaligus, dan itu telah kita pelajari dalam ahkamul janaiz, memang diperbolehkan. Cuma yang jadi permasalahan adalah Rasul tidak membimbingkan bagaimana lafaz niatnya. Sehingga apa? Diajari dulu jamaahnya tentang bagaimana melafadzkan niat sholat jenazah kalau jenazahnya dua. Usolli ala hadzal. Nah, itu sangat. Nah. Orang belajar ngapal lama aja enggak bisa, pun ngapal langsung. Ngapal langsung ini doanya. Tambah lagi diajarkan kalau enggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, ini mengerikan, dai penyesatin. Nah, kalau kalian enggak bisa doa apa? Ini baca niat ini, usolli ala hadzal maitati alhadiraini arba'ata apa? Fardhu kifayatin arba'at takbirat ma'muman lillahi ta'ala. Dah baca bahasa Indonesia, aku salat jenazah. Tambah ngawur lagi, khonahidin rahimani wa rahimakum. Itu namanya dai penyesat umat, karena firman rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang enggak sempat baca, mau ngapal lama aja enggak hafal, apalagi ngapal tiba-tiba. Padahal tinggal diniatkan saja. Nah, takbir niatkan salat untuk dua jenazah apa? Salat dua jenazah. Jenazah ini gampang syariat ini kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadinya menyusahkan diri sendiri. Banyak orang-orang terkhusus dalam hal ini sholat jenazah yang tidak ikut sholat jenazah gara-gara apa? Enggak hafal niatnya tadi yang dilafaz dan yang dilafazkan ya qul hadzal rahimani wa rahimakumullah. Begitulah tersebarnya kesesatan itu, fitnah itu menyebar gara-gara ada dai-nya. Ada dai yang ru'usan juhalan, tokoh-tokoh yang bodoh, yang mereka su'ilu, dimintai, ditanyai, fa'aftau biwairi ilmin, kemudian berfatwa dengan tanpa ilmu, adallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Padahal sudah jelas fungsi di antara diutusnya Rasulullah SAW adalah mengajari bagaimana tata cara manusia itu merealisasikan tujuan mereka hidup di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat keterlaluan, sudah ada bimbingan dari Rasul, malah mencari membuat ajaran-ajaran bimbingan-bimbingan tersendiri. Innal aqlal bashariyya la yastakillu bi ma'rifati dzalik. Kata Sulaiman rahimahullah, akal manusia itu tidak bisa bersendirian untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, harus dengan bimbingan. Maka penting untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dua lagi, sambung. Faedah ataupun buah yang bisa kita ambil dari beriman kepada para Rasul adalah syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Insyaallah kata Sulaiman, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang besar ini, kubra. Menjelaskan kepada kita sekali lagi apa? Nikmat diutusnya Rasul itu nikmat terbesar, melebihi nikmat duniawiyah ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Cara bersyukurnya tadi, mengamalkan konsekuensi dari beriman kepada Rasul, itu cara bersyukurnya. Nah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang terakhir adalah mahabbatur rusul alaihim salatu wassalam wa ta'zimuhum wa tsana'u alaihim bima yaliku bi. Mencintai para rasul tersebut alaihim salatu wassalam dan mengagungkan mereka dan menyanjung mereka dengan apa-apa yang layak bagi mereka. Li'annahum rusulullah, dikarenakan mereka rasulullah. Li'annahum qamu bi'ibadatihi, dikarenakan mereka melaksanakan peribadatan kepada Allah. Wa tablighi risalatihi, dan dikarenakan mereka menyampaikan risalahnya. Wa nushi li'ibadihi, dan bernasehat kepada hamba-hambanya. Sehingga kalau kita melihat siapa orang yang paling besar jasanya kepada kita dari kalangan manusia, jawabannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak kebaikannya adalah tentunya Allah tabaraka wa taala. Tapi dari kalangan manusia yang paling banyak kebaikannya kepada kita dua. Yang pertama, orang tua kita, itu yang paling banyak kebaikannya kepada kita, orang tua kita. Nah, dan yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari dua ini, yang paling tinggi, yang paling besar kebaikannya kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua orang tua biasanya urusan duniawi yang dia sangat perhatian kepada anak-anaknya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusan apa? Agama, keberlanjutan kita, hidup kita di alam barzah, di akhirat nanti. Fanabidin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang ada di taklim ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya mujibal zahirin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.